sudah terpenuhi syaratnya, rukunnya, dan wajib. Kalau tiga ini sudah terpenuhi, maka itu sudah sah wudunya. Sudah sah wudunya. Artinya apa? Ini sudah cukup. Kalau yang dikerjakan apa? Kalau yang sudah dipenuhi syarat, syarat wudu tadi sudah dipenuhi, kemudian rukun wudunya dikerjakan dan wajib wudu dikerjakan, itu sudah cukup. Itu namanya tata cara wudu itu apa? Cukup. Artinya apa? Kalau ada yang berwudu, melakukan wudu seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang di dalam Al-Qur'an kan cuma disebutkan apa? Ya sudah, faghsilu wujuhakum, dia basuh wajahnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian dia basuh tangannya sampai siku. Kemudian wamsahu birrusikum, dia usap kepalanya. Kemudian wa arjulakum ilal kabain, dan dia basuh sampai mata kaki. Itu namanya tata cara wudu itu apa? Cukup. Iya kan? Tata cara wudu itu cukup. Artinya apa? Dia sudah mengerjakan yang wajib. Nah, dikatakan tata cara wudu itu sempurna kalau ditambah dengan perkara yang sunnah. Jadi dikatakan sempurna kalau ditambah dengan yang sunnah. Nah, yang sunnah inilah termasuk yang menyempurnakan al-wudu. Baik, kita lihat yang pertama, tata cara wudu yang pertama adalah niat. Niat adalah merupakan apa tadi? Syarat. Dan niat ini tidak perlu kita mengatakan nawaitu al-wudu'a li rafil hadats ila asghar, tidak. Jadi tidak ada. Ini pertama adalah niat. Nah, niat itu adalah ibarat ungkapan untuk menunjukkan apa? Dia akan melakukan sesuatu ibadah. Jadi itu niat. Saya pengen sholat. Jadi niatnya berwudu. Itu niat. Artinya apa? Yang sudah terbetik di dalam hatinya itu sudah dinamakan niat. Kemudian yang kedua, mengucapkan basmalah. Bismillah. Yang dicukupkan adalah bismillah. Tidak perlu ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Cukup dengan kalau Nabi SAW mengatakan bismillah, ya sudah, kita mengucapkan bismillah saja. Tidak usah ditambahi dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini beda. Cukup dengan kita mengucapkan bismillah. Nah, ucapan bismillah ini, itu adalah apa? Kalau kita berwudunya itu bukan di kamar mandi. Artinya di luar kamar mandi kita berwudu, kita mengucapkan basmalah. Bagaimana kalau kita berwudu di kamar mandi? Di dalam kamar mandi, maka apa? Mengucapkan basmalah itu adalah di luar. Jadi kalau dia ingin misalnya masuk berwudu di kamar mandi, ya bismillah, masuk kamar mandi, dia wudu di kamar mandi. Jangan mengucapkan basmalah itu di dalam kamar mandi. Walaupun misalnya ada khilaf, masih ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan basmalah itu boleh diucapkan ketika berwudu di kamar mandi. Yang tidak boleh itu adalah buang hajat. Mengucapkan basmalah, buang hajat itu tidak boleh. Kencing atau buang air besar di kamar mandi tidak boleh mengucapkan basmalah di kamar mandi. Kenapa? Karena semua riwayat yang berbicara tentang basmalah itu adalah ketika ada pada buang hajat. Tapi ketika tidak sedang buang hajat, kan boleh berarti mengucapkan basmalah. Itu sebagian dari ulama. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa Nabi SAW ketika masuk kamar mandi, beliau melepaskan apa? Cincinnya. Padahal cincin Rasulullah itu apa? Adalah bertuliskan Muhammad Rasulullah. Dan Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam WC, beliau apa? Melepas cincinnya. Dalil menunjukkan bahwa apa? Tidak boleh di dalam WC itu atau kamar mandi fihi dzikrullah. Di dalamnya ada penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Atau manggil nama orang di kamar mandi dan mengatakan Abdullah. Itu juga enggak boleh. Kenapa? Abdullah itu kan ada lafzul jalal, iya kan? Ada nama Allah, Abdurrahman. Dipanggil namanya dari kamar mandi, manggil putranya, mengatakan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar, itu kan nama Allah Subhanahu. Semuanya adalah menunjukkan nama Allah, maka itu tidak boleh. Tidak boleh dia mengucapkan. Maka apa namanya? Kalaupun terpaksa dia pengen mengucapkan, maka apa namanya? Terpaksanya, dia pengen mengucapkan, maka dia panggil, tidak menyebutkan namanya, dia panggil wahai anakku misalnya, atau siapa saja yang di luar ya, tidak usah menyebutkan nama karena fihi dzikrullah. Atau memakai baju mereknya Abdullah, ada merek baju namanya Abdurrahman, itu juga nggak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Kan di belakang ini kan biasanya ada merek baju, mereknya namanya Abdullah, itu kan termasuk fihi dzikrullah, tidak boleh dibawa masuk. Sebab cincin Nabi SAW aja dilepas, apalagi yang lain. Kalaupun terpaksa ya enggak ada masalah, itu terpaksa namanya orang dipaksa. Nah, itu adalah apa? Darurat tubihul mahdurah. Karena semua yang daruri itu dibolehkan, nah, yang dilarang. Seperti misalnya apa? Dia bawa mushaf Al-Qur'an. Kalau dia tinggalkan di luar nanti diambil orang. Maka sudah. Maka para ulama menyatakan sudah dibawa masuk tapi harus dijaga. Harus dijaga ketat, jangan sampai mushaf itu jatuh di kamar mandi. Misalnya di kantongnya ada mushaf kecil, iya kan? Kalau ditaruh di luar, khawatir diambil orang. Ya sudah, dikantongin, tapi kantongnya jangan sampai apa? Kalau dia nunduk, Al-Qur'annya jatuh di kloset, jatuh di kamar mandi, itu harus dijaga. Kalaupun terpaksa harus bawa, itu harus dijaga dengan, nah, dengan baik. Ini ucapan basmalah. Kemudian yang berikutnya, setelah dia mengucapkan niat, kemudian ucapan basmalah, yang ketiga adalah mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan artinya mencuci tangan ya. Tangan itu yang dimasukkan adalah dari ujung kuku sampai pergelangan. Ini yang namanya tangan. Jadi tangan itu adalah dari ujung kuku sampai pergelangan. Maka ketika ada pencuri, yang dipotong tangannya itu adalah apa? Pergelangan. Karena syarik wa syarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan adalah potonglah kedua tangannya. Maksudnya adalah pergelangan. Jadi yang dimasukkan adalah mencuci kedua tangan ketika dia berwudu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah apa? Ketika bangun dari tidur malam, maka mencuci kedua tangan itu hukumnya adalah wajib. Jadi bangun dari tidur malam, mencuci kedua tangan hukumnya adalah apa? Wajib. Berdasarkan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza istaiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalasan fa inna ahadakum la yadri ayna batat syahu." Adalah apa? Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur malamnya, maka janganlah dia mencelupkan kedua tangannya ke dalam ember, dalam bak, dalam gayung, dalam dalam bejana, sebelum dia mencuci kedua tangannya tiga kali. Kenapa? Karena dia tidak tahu tangannya semalam itu menginap di mana. Seandainya pun dia tahu tangannya menginap semalam, menginap di mana, dia tahu, apakah kemudian tidak disyaratkan mencuci kedua tangan? Tetap tidak. Kenapa? Karena mencuci kedua tangan adalah ta'budiyah, adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, tangannya sebelum tidur dia pakai sarung tangan, dibungkus dengan sarung, diikat, tangannya diikat. Kemudian dia tidur. Kemudian apakah ketika dia bangun tidak disyariatkan mencuci kedua tangan karena tangannya semalam tahu di mana? Tidak, tetap disyariatkan. Maka hukumnya mencuci tangan ketika bangun dari tidur malam itu hukumnya adalah wajib. Adapun mencuci tangan ketika berwudu, maka itu hukumnya adalah sunnah. Itu adalah sunnah, termasuk mencuci tangan ketika makan, mencuci tangan ketika membersihkan tangan ketika habis dari membersihkan yang kotor, maka itu semuanya adalah sunnah. Baik, kemudian yang berikutnya, dan mencuci tangan itu tiga kali itu adalah sunnah. Mencuci tangan sampai ini tangan pergelangan itu adalah sunnah, tiga kali juga adalah sunnah. Dan inilah apa? Yang sunnah inilah disebut dengan tata cara yang sempurna. Kemudian setelah itu adalah berkumur-kumur dan istinsa. Kumur-kumur itu sudah pasti memasukkan air, ya enggak? Namanya berkumur-kumur itu sudah pasti memasukkan air ke dalam mulut. Namanya kumur-kumur kan tidak dinamakan kumur-kumur kalau tidak ada air. Disebut kumur-kumur? Misalnya hanya menggerakkan mulutnya, tidak. Disebut kumur-kumur adalah apa? Menggerakkan air di dalam mulut. Jadi, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian baru digerak-gerakkan, itu namanya makmadah. Itu namanya makmadah. Istinsar adalah memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Ini istilah. Makmadah artinya apa? Menggerakkan air di mulut. Istinsar memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Dan hukum berkumur-kumur ini adalah wajib. Jadi hukumnya adalah wajib berdasarkan jumhur al-ulama. Jadi khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang paling kuat bahwa berkumur-kumur itu hukumnya adalah wajib. Adapun tata cara berkumur-kumur itu ada dua cara. Yang pertama adalah ambil satu telapak tangan air, satu genggam air, kemudian apa, mulut dan hidung sekaligus. Jadi apa namanya, kalau bisa berbarengan antara mulut dengan hidung, atau mulut dulu baru kemudian hidung, boleh. Jadi separuh untuk air untuk mulut, separuh air untuk di hidung. Jadi ini kemudian dihirup sekuat-kuatnya. Dihirup sekuat-kuatnya. Illa antakuna shaiman. Kecuali berpuasa. Kalau berpuasa kan tidak. Kenapa? Karena berpuasa kalau sampai dikuat-kuat itu akan masuk ke tenggorokan dan itu sebagai pembatal puasa. Maka iya kan? Kenapa Nabi SAW menyuruh kita menghirup? Wabalik filistin saki. Hirup air sekuat-kuatnya. Wah, ini menyakiti hidung saya. Kan menyakiti hidung. Apa kata itu secara implisit Nabi SAW mengatakan, para ulama menyatakan begini. Lebih baik hidungnya sakit ketimbang Anda menyakiti Rasulullah SAW. Iya enggak? Lebih baik hidung Anda sakit ketimbang Anda menyakiti Rasulullah. Karena itu adalah sunnah. Sunnah dari Nabi SAW. Maka apa Nabi SAW mengatakan, wabalik filistin saki illam takuna sa'ina. Kenapa? Karena Nabi, apa hikmahnya kita menghirup air sekuat-kuatnya? Fa inna syaiton yabitu ala khaisum. Karena syaiton itu adalah bermalam di puncak hidung. Syaiton itu bermalam di puncak hidung. Kalau kita sedot kuat-kuat, maka apa? Syaiton itu akan keluar bersama dengan apa? Cucuran-cucuran air wudu. Dan ini termasuk salah satu keutamaan dari al-wudu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Tiga kali. Nah, tiga kali ini adalah termasuk yang sunnah. Berkumur-kumur hukumnya apa tadi? Wajib. Memasukkan air ke dalam hidung juga adalah wajib. Mengeluarkan air dari hidung dan mulut adalah sunnah. Kalau ditelan, boleh. Iya kan? Tidak ada, ya kan misalnya, kumur-kumur terus ditelan, ya boleh, iya kan? Tapi itu adalah yang sunnah adalah dikeluarkan. Istinsa, mengeluarkan itu adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya, setelah itu adalah waya gesilu wajahahu salasa. Membasuh wajah termasuk apa? Rukun. Membasuh wajah termasuk rukun. Tiga kali adalah termasuk sunnah. Membasuh wajah tiga kali, membasuh wajah adalah rukun. Tiga kali adalah sunnah. Wajah itu adalah apa? Yang disebut dengan wajah itu dari tempat tumbuh rambut yang paling atas. Ini tempat tumbuh rambut sampai pangkal leher. Sampai terakhir tumbuhnya jenggot. Sampai pangkal leher. Lebarnya itu dari apa ini? Anak daun telinga ya. Ini yang anak daun telinga sampai anak daun telinga, ini adalah lebarnya. Jadi kalau berwudu itu adalah sampai pangkal leher. Kalau ini ada yang berwudu sampai di sini, berwudu sampai bulatan wajah ini saja, maka itu apa? Kalau tidak sampai ke sini, maka ini tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena pendapat yang paling kuat dari para ulama adalah bahwa wajah itu adalah ilazzakani tulan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi SAW apa? Ketika membasuh wajahnya, mimana bati syaril muqaddam ila azzakani tulan. Dari tempat tumbuh rambut yang depan sampai zakan, sampai pangkal leher, sampai ujung dagu. Ini adalah disebut dengan wajah. Jadi ini pendapat yang paling kuat dari para ulama. Dan membasuh wajah, namanya membasuh itu adalah apa, digosok sampai kemudian sampai pangkal leher tiga kali. Kemudian setelah itu wayadaihi lal mirfaqaihi salasa, membasuh tangan sampai dengan siku, bukan sampai siku. Kira-kira yang betul sampai siku atau sampai dengan siku? Hah? Kalau sampai siku, tangan sampai siku, berarti sampai sini udah sampai siku. Namanya sampai, iya kan? Orang berwudu sampai sampai di sini juga sampai. Di sini juga namanya sampai. Tapi kalau sampai dengan, berarti minimal adalah apa? Sikunya. Jadi makanya apa? Karena ila dalam bahasa Arab, ila yang dimasukkan dalam ayat itu wa arjulakum apa namanya? Wa aydiyakum ilal marafiq. Ila adalah sampai dengan. Artinya ma. Artinya apa? Berwudu sampai betul-betul dengan sikunya. Jadi berwudu betul-betul sampai dengan sikunya. Artinya sampai dengan siku. Jadi kalau di bawah siku maka itu tidak sah wudunya. Itu tidak sah wudunya. Di atas siku pun juga tidak sah. Tidak boleh. Haram hukumnya melebihkan di atas siku. Sampai ketiak, sampai pundak. Jadi berwudu sampai ini, apa namanya, di atas siku, sampai lengan atas atau sampai pundak, ada yang sampai ketiaknya. Kemudian apa? Ini termasuk adalah perbuatan yang haram. Kenapa? Karena Nabi SAW itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berwudu hanya sampai dengan siku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memerintahkan kita berwudu hanya sampai dengan siku. Dan Nabi SAW tidak pernah mempraktikkan berwudu sampai ketiak. Nabi SAW tidak pernah berwudu sampai pundaknya, tidak. Hanya sampai dengan siku, maka sebatas itu saja yang wajib kita berwudu. Tidak boleh kita melebihkan. Maka ketika kita berwudu adalah apa? Betul-betul hanya sampai dengan siku, adalah sampai siku saja. Jangan dilebihi, supaya ini kan hati-hati. Hati-hati harus juga dengan harus datang dengan dalil. Kalau Anda mengatakan saya pengen hati-hati, saya lebihkan di atas siku, hati-hati. Hati-hati harus juga datang dengan dalil. Ada enggak dalil bahwa hati-hati di atas dia? Hati-hati juga harus di atas siku? Tidak ada. Kenapa? Karena ingat, wudu ini adalah apa? Ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah, bukan syariat dari manusia. Kalau syariat dari Allah harus datang dengan dalil. Harus ada dalil yang menunjukkan bahwa apa? Berwudu itu adalah sampai ketiak atau sampai pundak. Ada riwayat yang menunjukkan, loh kan katanya ada riwayat yang menunjukkan sampai pundak atau sampai ketiak. Itu adalah hadis dari Abu Hurairah. Dan itu hanya Abu Hurairah saja yang melakukan. Dan tidak diikuti oleh sahabat yang lain. Dan itu hanya perbuatan Abu Hurairah seorang diri. Maka dalam kaidah mengatakan begini. Idza talafa sahabatu fi syai'in ma wa laysa hunaka nassun fasilun falaysu bihujjah. Apabila para sahabat berselisih, ini apabila para sahabat berselisih dalam satu perkara dan tidak ada satupun dalil dari Nabi SAW, maka perkataan para sahabat semuanya bukan dalil. Apabila ada perbuatan seorang sahabat menyelisihi perbuatan sahabat yang lain, maka perbuatan sahabat ini bukan dalil. Artinya apa? Abu Hurairah itu berwudu sampai ketiak, sampai pundak. Maka dan dia seorang diri dan tidak ada satupun sahabat yang lain yang berwudu sampai seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, maka perbuatan Abu Hurairah itu bukan dalil. Bahkan para muhaddisin, para ahli hadis mengatakan bahwa tambahan sampai siku, sampai pundak atau sampai ketiak itu adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada tambahan dari perawi itu namanya hadis mudraj. Hadis mudraj adalah termasuk ciri-ciri hadis dhaif, tidak bisa diterima. Maka apa namanya? Jadi tambahan-tambahan itu tidak bisa diterima. Karena Abu Hurairah mengatakan famallam ayuti la ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Siapa yang ingin memanjangkan melebihkan di atas sikunya atau melebihkan di atas mata kaki, maka silahkan. Nah, ini adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diperintahkan itu hanya betul-betul sampai dengan siku saja. Kemudian setelah itu adalah apa? Waya gesilu ra'sahu, adalah mengusap kepalanya. Kepala, yang dimaksud dengan kepala itu adalah kebalikan tadi dari wajah. Kalau wajah dari sini sampai pangkal leher. Kalau kepala dari tempat tumbuh rambut yang depan itu sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang atau sampai tengkuk. Maka apa namanya, ini namanya kepala. Maka mengusap kepala itu adalah pendapat yang paling kuat, adalah keseluruhan, bukan mengusap kepala itu sebagian. Dan tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW mengusap kepala itu adalah sebagian. Tidak ada. Tidak ada sama sekali bahwa Nabi SAW itu mengusap sebagian dari kepalanya. Bahkan kesalahan yang terjadi bukan mengusap sebagian kepala, tapi mengusap wajah. Jidat ini termasuk wajah atau bagian dari kepala? Jidat ini wajah atau kepala? Wajah, karena wajah itu dari tempat tumbuh rambut yang depan, ya kan, sampai pangkal leher. Rambut itu adalah, kepala itu adalah dari tempat tumbuh rambut yang depan sampai tempat tumbuh rambut bagian belakang, itu namanya kepala. Maka kalau ada rambut wudu hanya mengusap sebagian dengan mengusap ini, maka ini tidak dikatakan mengusap kepala. Tidak mengusap kepala, tapi mengusap jidat. Jidat itu adalah termasuk bagian dari wajah. Sebab yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu adalah apa? Mengusap kepala. Karena Allah sendiri mengatakan wamsahu birusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Ini jadi mengusap kepala itu adalah keseluruhan. Adapun yang mengatakan sebagian kepala, misalnya ubun-ubun, nah, itu tidak ada riwayat sama sekali. Adapun Nabi SAW mengusap ubun-ubun, itu ketika beliau memakai imamah. Riwayatnya adalah ketika Nabi SAW memakai sorban. Karena ketika Nabi SAW memakai sorban, dan itu ada syariatnya mengusap sorban. Mengusap sorban itu adalah apa? Sebagian saja. Tapi itu pun setelah dia mengusap kepalanya, baru dia memakai sorban, kemudian dia basahi kedua tangan, baru dia memegang ubun-ubun. Ini adalah apa? Jadi mengusap kepala itu adalah keseluruhan, bukan sebagian. Barang siapa yang mengusap kepalanya sebagian, maka itu tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat dari para ulama. Adapun mereka yang berdalil dengan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wamsahu birusikum, usaplah huruf ba, diartikan huruf ba dalam bahasa Arab itu bermakna sebagian. Usaplah sebagian kepala-kepala kalian. Berdalil dengan huruf ba. Kemudian dibantah bahwa huruf ba itu tidak pernah datang dengan makna sebagian. Dalam bahasa Arab itu tidak pernah huruf ba bermakna maknanya sebagian, itu tidak. Huruf ba di sini hanya menunjukkan ilsaq. Artinya apa? Mengusap kepala itu dengan menempelkan tangan. Dengan menempelkan tangan itu huruf ba maknanya. Jadi itu huruf ba, bukan maknanya huruf ba, maknanya adalah sebagian. Dan itu hanya satu kali. Mengusap kepala itu adalah satu kali. Kenapa? Karena dalam riwayat dari Abdullah bin Zaid itu adalah bada'a bi muqaddami ra'sihi. Tata caranya mengusap kepala adalah apa? Membasahi kedua tangan, dibuang airnya, jangan diambil airnya, disiram ke kepalanya. Jadi membasahi kedua tangan. Yang namanya membasahi kedua tangan itu kan hanya tangannya yang basah. Kemudian mengusap adalah apa? Mulai dari tempat tumbuh rambut yang depan, kemudian dijalankan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat semula dia memulai. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Zaid, yaitu adalah apa? Bada bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihi ma ila qafahu summa raddahuma hatta raja ila al-makani alladhi bada. Adalah apa? Mengusap keseluruhan. Jadi tidak juga katakan mengusap sebagaimana samponan, tidak. Jadi adalah apa? Mengusap adalah cukup kita usapkan dari sini sampai ke pangkal apa tempat tumbuh tengkuk, kemudian kembalikan ke tempat semula dia memulai. Kalau dia memulai dari belakang, diusap sampai ke depan kembalikan lagi ke belakang. Itu boleh, tetapi yang afdol, yang lebih utama adalah mulai dari depan. Dan itu hanya satu kali. Mengusap kepala itu adalah satu kali. Kalaupun tiga kali, ada riwayat tentang tiga kali, itu adalah sunnah kadang-kadang. Karena sunnah itu ada dua macam. Ada sunnah yang mudawama, ada sunnah yang terus-menerus, ada sunnah yang kadang-kadang. Yang kadang-kadang contohnya apa? Mengusap kepala itu tiga kali. Kadang-kadang. Kadang-kadang itu berapa lama? Yang gak ada namanya kadang-kadang. Kadang-kadang 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, setahun sekali, sebulan sekali, ya kan? Itu namanya kadang-kadang. Jadi mengusap kepala 3 kali itu kadang-kadang aja. Jadi tidak sering. Kalau yang sering itu adalah sunnah mudawamah seperti mencuci tangan. Itu kan sering, ya kan? Tiga kali berkumur-kumur itu tiga kali itu adalah mudawamah, terus menerus. Tangan sampai dengan siku adalah tiga kali, boleh dua kali, boleh satu kali. Ya, tapi kita katakan adalah kenapa? Karena yang wajib itu adalah satu kali. Yang kedua itu adalah sunnah. Yang ketiga itu adalah afdal. Yang keempat itu sudah makruh. Menyengaja yang kelima haram. Kenapa? Sengaja. Saya pengen berwudu lima kali. Sengaja. Ya kan? Sengaja, makanya adalah perbuatan yang haram. Kenapa? Karena tidak ada dalil dia mengamalkan sebuah amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya, maka amalan itu sudah pasti tertolak. Kemudian setelah itu adalah apa? Nah, setelah mengusap kepala adalah langsung diiringi dengan mengusap telinga. Kenapa? Karena telinga ini bagian dari wajah atau bagian dari kepala? Hah? Bagian dari kepala. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-udhunani minar ra'si. Telinga ini adalah bagian dari kepala. Maka kalau kita mengusap kepala, maka juga kita harus mengusap telinga. Dan mengusap telinga ini hukumnya adalah wajib. Mengusap telinga hukumnya adalah wajib. Kalau sengaja meninggalkan mengusap telinga, maka batal wudunya. Batal wudunya kalau sengaja meninggalkan. Bagaimana cara mengusap telinganya? Sebagaimana disebutkan di poin nomor 8 itu adalah apa? Yudkhilu as-sabahataini fi sima'i udhunayhi. Adalah masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari di belakang sudah diikuti, ya kan? Adalah apa? Masukkan ini, kemudian adalah diusap cukup satu kali. Jadi tidak, kesalahan yang terjadi adalah mengusap telinga adalah apa? Bukan mengusap telinga. Jadi telinganya, ya kan? Jadi bukan mengusap telinga namanya. Basahi telinga atau narik kuping. Jadi kita katakan adalah apa? Kenapa? Karena berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib adalah apa? Masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, ibu jari di belakang, kemudian diikuti. Ini adalah apa? Tata cara mengusap kepala dan mengusap telinga. Kemudian setelah itu adalah membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kakinya. Jadi kaki sampai dengan mata kaki. Jadi kalau kaki hanya sampai dengan mata kaki, tidak boleh dilebihkan sampai betis atau sampai lututnya, tidak boleh. Tidak ada riwayat sama sekali dilebihkan sampai betis atau sampai lutut, itu enggak. Kalaupun hati-hati, saya mengatakan hati-hati juga harus datang dengan dalil. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengajarkan berwudu sampai betis atau sampai lutut. Ada enggak para ulama yang menyatakan berwudu sampai di atas mata kaki? Enggak ada. Semuanya batasnya mata kaki, sudah mata kaki aja kita. Sampai mata kaki, tidak perlu sampai betis, sampai lutut, atau bahkan sampai pahanya, itu enggak. Jadi berwudu ada yang kerannya dihidupkan, disiram dari lutut sampai ke bawah. Jadi tidak, jadi yang dibasuh itu hanya sampai dengan mata kaki, tidak boleh lebih dari itu. Tapi itu tata cara berwudu. Yang rukun dari wudu itu ada 6. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah apa? Wajah, ya kan? Ini rukun. Yang kedua, tangan sampai dengan siku. Yang ketiga adalah kepala. Yang keempat adalah kaki sampai dengan mata kaki. Yang kelima adalah berurutan. Berurutan artinya urutnya ini, ya kan? Kalau berurutan ini itu adalah termasuk apa? Rukun. Wajah, baru tangan sampai siku, baru kepala, baru kaki. Kalau ada orang apa namanya, tangan dulu sampai siku, baru kemudian wajah, baru kemudian kepala, baru kaki, sah nggak wudunya? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak tertib, ya kan? Tidak berurutan. Yang keenam, syarat yang rukun yang keenam dari wudu adalah berkesinambungan. Habis membasuh wajah, baca Quran. Selesai baca Quran, dilanjutkan tangan sampai dengan siku, main bola futsal. Habis tangan sampai siku, Selesai futsal, diusap kepalanya. Kemudian angkat HP, nelpon. Setelah mengusap kepalanya, membasuh kaki sampai dengan sanggah wudunya, tidak sah. Kenapa? Karena tidak berkesinambungan. Jadi wudu itu adalah harus berurutan. Mengerjakan rukun sesudahnya setelah habis rukun yang pertama. Jadi begitu selesai mengerjakan rukun, langsung diikuti dengan rukun yang berikutnya. Itu namanya mutawaliyah. Tapi itu yang wajib, wallahu taala a'lam. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan al-mas wal al-khuffain. Nah, ini kejar tayang. Tentang mengusap khuf. Al-mas wal al-khuffain wal jabira. Khuf itu artinya apa? Khuf adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Itu namanya khuf. Khuf adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Apakah itu terbuat dari kain, dari kulit, dari karet, ya kan? Atau dari apa saja lah? Dari bahan-bahan apa saja? Itu yang namanya khuf. Khuf adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Jadi kalau ada sepatu yang menutupi kedua mata kaki itu disebut apa? Khuf. Itu yang disebut dengan khuf. Dan ini ada yang syariatnya mengusap. Mau itu terbuat dari kulit, ya kan? Yang menutupi mata kaki. Jadi harus yang menutupi mata kaki. Jadi ini kita katakan yang menutupi kaki sampai dengan mata kaki. Yang menutupi kaki sampai dengan mata kaki. Itu yang disebut dengan khuf. Jadi kalau sepatu bot itu disebut apa? Khuf. Walaupun sampai lutut, ya kan? Kenapa? Karena dia sudah menutupi mata kaki. Sepatu laras, khuf juga, ya kan? Sepatu laras atau sepatu 3/4 itu juga namanya khuf. Yang jelas yang menutupi mata kaki, itu yang disebut dengan khuf. Kalau di bawah mata kaki, itu tidak disebut khuf dan tidak ada syariatnya mengusap sepatu. Mengusap sandal itu tidak disebut khuf. Jabira, jabira itu artinya yang gips. Di gip, jadi kalau misalnya tangan patah dikasih gip ya, dikasih apa, kayu atau apa yang diikat di ban, nah itu namanya gip. Ini mengusap alal khufain ini adalah termasuk syariat berdasarkan ijma' ulama. Jadi adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan al-mas wal al-khuffain adalah termasuk min sunanil mahjura. Termasuk nanti sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat. Banyak ditinggalkan oleh umat. Coba kita tanya. Antum usianya berapa, Mas? 30. Selama 30 tahun sudah pernah mengusap khuf? Pernah. Pernah ya? Berapa kali? Bisa dihitung ya kan? Iya enggak? Sekarang saya misalnya 45 tahun. Saya sendiri 45 tahun. Saya katakan 45 tahun ini saya masih bisa menghitung saya mengusap khuf. Kenapa? Karena saya sendiri tidak punya khuf, ya kan? Kan kita katakan adalah apa? Mengusap khuf, iya kan? Ini kan termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat. Coba kita koreksi kita diri kita sendiri. Sudah berapa kali kita mengusap khuf? Enggak usah khuf, kaos kaki. Iya kan? Kaos kaki. Sudah berapa kali kita mengusap kaos kaki? Ini tidak ada. Ini termasuk, padahal ini adalah termasuk sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti yang kata para ulama ini termasuk sunnah al-mahjura. Sunnah-sunnah yang banyak nanti ditinggalkan oleh umat. Taib, mengusap kedua khuf. Apa syaratnya mengusap khuf? Syaratnya mengusap khuf. Yang pertama adalah apa? Syarat-syaratnya. Yang pertama, khuf itu harus menutupi semua kaki sampai dengan mata kaki. Harus menutupi kaki. Kalau yang di depannya bolong, ibu jarinya kelihatan, atau tumitnya yang kelihatan, atau misalnya bagian samping kelihatan, maka itu tidak disebut khuf. Jadi harus yang menutupi kaki sampai dengan mata kaki. Kalau bolongnya misalnya ada sekuku, maka itu juga tidak sah mengusap. Jadi harus tertutup, harus yang menutupi. Yang kedua, syarat yang kedua mengusap khuf, artinya khufnya ini yang dibolehkan untuk mengusap. Yang pertama tadi apa? Satir. Harus yang menutupi. Yang kedua, ayakuna ala tohar. Sebelum mengusap khuf harus sudah dalam keadaan tohar. Harus sudah dalam kondisi tohar, berwudu atau mandi. Jadi sebelum mengusap khuf itu berwudu dulu. Berwudu baru memakai khuf. Yang ketiga, ayyakuna bizamanin muhaddad. Mengusap khuf itu sudah ditentukan batas waktunya. Telah ditetapkan batas waktunya. 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukim. 3 hari 3 malam itu maksudnya apa? 3 kali 24 jam. 1 hari 1 malam berarti 1 kali 24 jam bagi siapa? Mukim. 3 hari 3 malam bagi musafir. Yang keempat, mengusap itu adalah bagian atas saja. Mengusap khuf yang diusap itu adalah hanya bagian atasnya saja. Atas itu maksudnya apa? Yang punggung saja ya. Bagian punggungnya saja. Tidak diusap bagian bawah, tidak juga diusap bagian sampingnya. Jadi yang diusap itu hanya bagian atas. Kemudian yang ke berapa? Kelima. Bahannya harus dari bahan yang suci. Bukan dari najis. Bahannya najis atau yang terkena najis. Misalnya sepatunya terbuat dari kulit babi misalnya. Khufnya terbuat dari kulit babi. Sanggah dia mengusapnya? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah najis. Atau dari kulit binatang buas. Kulit binatang buas, kulit buaya, sepatunya kulit buaya. Khufnya dari kulit buaya, sanggah mengusapnya? Tidak sah mengusapnya. Kenapa? Karena najis. Nah, kulit harimau, kulit beruang, gitu. Maka itu tidak sah mengusapnya. Kenapa? Karena bahannya dari bahan yang najis. Kemudian tidak boleh terkena najis. Artinya apa? Dia bahannya dari yang suci, ya kan? Bahannya dari bahan yang suci, tapi terkena najis. Boleh nggak dia mengusapnya? Tidak boleh. Harus dibersihkan dulu dari najasa, setelah itu baru diusap. Tata cara mengusap. Bagaimana tata cara mengusap? Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Jadi niat untuk mengusap khuf atau kos kaki ya, atau kos kaki. Kita ambil yang kos kaki aja, yang gampang. Yang kedua, mengucapkan basmalah. Mengucapkan basmalah. Kemudian yang ketiga, berwudu sempurna. Yang ketiga adalah berwudu sempurna. Wudu itu artinya apa? Dari kita berwudu sampai kaki ya kan? Sampai kaki. Artinya berwudu sempurna. Setelah berwudu sempurna, baru kemudian apa? Memakai kaos kaki. Karena kaos kaki itu adalah yang menutupi mata kaki ya kan? Kalau kaos kaki yang tidak menutupi mata kaki tidak disebut tidak boleh. Harus yang menutupi mata kaki. Dan kaos kaki yang bukan kaos kaki yang apa namanya bolong, yang rusak, yang apa namanya robek, tidak. Kemudian apa? Setelah itu apa? Setelah wudu sempurna memakai kaos kaki. Kemudian membasahi kedua tangan. Membasahi kedua tangan. Jadi tangannya dibasahi, kemudian baru mengusap. Mengusap apa? Kedua punggung kaos kaki. Jadi punggung kaos kaki adalah apa dia? Mengusap ini saja. Paham ya? Jadi yang diusap bagian atas saja. Ini itu sudah cukup. Artinya batas ini saja ya. Adapun kaos kakinya sampai paha ya sudah, enggak usah sampai. Sudah hanya sampai dengan apa? Hanya sampai dengan mata kaki. Itu satu kali, mengusapnya satu kali. Bersamaan antara kanan dan kiri. Tidak kanan dulu baru kemudian kiri, tidak. Tapi adalah bersamaan antara kiri dan kanan. Tapi ini tata cara mengusap khuf. Adapun mengusap ghib, kalau ghib sebenarnya gip ini kalau misalnya tangannya di gip, kira-kira dia mengusap gipnya, yang kiri di gip, yang tangan pilih mana? Pilih ini pilihan ya. Ini tangan kiri di gip, tangan kanan dibasuh, kemudian tangan kiri diusap. Yang di gip itu yang diusap. Atau memilih tayamum saja. Tidak ada yang sebagian kena air, sebagian diusap. Kalau mazhabnya Imam Ahmad adalah mengusap gip. Mengusap gip perban atau gip ya. Yang gip itu adalah diusap. Jadi yang sebelah kanan dibasuh biasa dengan air. Ketika membasuh tangan sampai siku ya. Tangan sampai siku, yang kanan tetap dibasuh dengan air. Yang kiri adalah apa? Diusap. Dengan cara tangan kanan dibasahi, dibuang airnya, kemudian diusap keseluruhan. Apa perbedaan mengusap gib dengan mengusap khuf? Perbedaannya mengusap gib dengan khuf. Yang pertama, perbedaannya apa? Kalau mengusap khuf tadi apa? Harus sudah dalam kondisi suci. Kalau mengusap gib, tidak. Yang kedua, mengusap khuf itu ada batas waktu, yaitu berapa? 3 kali 24 jam bagi musafir, 1 kali 24 jam bagi mukim. Kalau mengusap gib, selama dia di gib. 6 bulan di gib, ya 6 bulan itu dia mengusap, iya kan? Kemudian yang ketiga, perbedaan yang berikutnya adalah apa? Kalau mengusap khuf, hanya bagian atas saja, punggung saja. Kalau gib, keseluruhan. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah apa? Kalau mengusap khuf itu batal ketika hadas besar. Mengusap khuf itu batal ketika hadas besar. Adapun mengusap gib itu mau hadas kecil hadas besar tidak batal. Itu perbedaan antara apa? Perbedaan mengusap gib dengan mengusap khuf. Kalau apa namanya, sebenarnya pendapat yang paling kuat, kalau misalnya tangannya di gip ya sudah tayamum saja, itu kan praktis, ya kan? Tangannya di gip, yang kanan atau yang kiri ya sudah tayamum selesai, tidak perlu yang sebagian kena air sebagian diusap, itu kan memberatkan. Ya sudah ambil yang meringankan adalah apa? Tayamum. Ya kan? Kalau lehernya di gip, ini leher di gip. Di tayamum atau dibasuh? Tayamum atau dibasuh? Dibasuh. Kenapa? Karena leher bukan anggota wudu. Iya kan? Leher anggota wudu? Bukan. Kalau tangan kan anggota wudu. Iya kan? Kalau misalnya ya, kalau kecuali kalau dia tidak bisa gerak. Iya kan? Nah, karena nanti ada syariatnya tayamum. Tayamum itu adalah adanya nanti syariat-syariat tayamum. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Saya udah cepat, tapi ternyata. Tapi ada pertanyaan? Ada pertanyaan, bagaimana kalau mengecat rumah dengan kaos yang bulunya adalah bulu babi? Ya boleh saja, karena rumahnya terkena najis atau tidak. Bulu babi misalnya kalau betul-betul terbuat dari bulu babi. Ya artinya kita kan tidak tahu kuasnya itu dari bulu babi atau bukan misalnya. Kalau misalnya dari kuasnya dari bulu babi kemudian ngecat rumah. Kira-kira rumahnya itu najis atau suci? Najis atau suci? Suci. Sekarang kuas itu untuk seluruhnya apakah terkena najis? Tidak. Kenapa? Karena kuas ini dengan cat itu lebih banyak mana? Lebih banyak cat, iya kan? Jadi bukan kita katakan itu adalah apa namanya? Ya kita hindari yang na'udzubillah min dzalik, maksud kita menggunakan yang najis ya. Untuk misalnya ngecat rumah. Kalau itu tahu itu dari kuas dari babi ya sudah tinggalkan aja. Cari kuas yang lain yang roll dari babi? Tidak. Mengecatnya diulang dan cat lamanya dihapus dulu, syukran. Tidak perlu. Bagaimana hukum berwudu sambil berbicara dalam makruh? Karena Nabi SAW ketika sedang berwudu, ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab salamnya. Kapan dijawab salamnya? Setelah selesai berwudu. Nabi SAW selesai berwudu, kemudian Rasulullah mengatakan waalaikumsalam. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salam tadi, cuma apa? Saya tidak suka kalau saya dalam kondisi berwudu, nah saya menjawab salam. Saya tidak suka. Kalimat tidak suka menunjukkan bahwa itu adalah makruh hukumnya. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana tata cara wanita mengusap kepala jika rambutnya panjang? Ingat, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mengusap kepala, tidak mengusap sampai ujung rambut. Ujung rambutnya sampai bokongnya enggak perlu sampai mengusap. Yang diperintahkan mengusap itu adalah kepala, bukan mengusap sampai ujung rambut. Mau rambutnya sepanjang apapun, itu adalah apa? Mengusap kepala, tangan itu ditempelkan di tempat tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk. Sudah, selesai sampai tengkuk, kembalikan ke tempat semula. Tidak perlu sampai ujung rambut. Karena tidak ada riwayat yang menunjukkan sampai ujung rambut. Wanita-wanita Arab itu rambutnya juga panjang. Dikepang malah. Itu wanita-wanita Arab, itu rambutnya panjang. Dan Nabi SAW tidak ada satupun riwayat kalau apa namanya wanita yang panjang rambutnya usap sampai ujung rambutnya, tidak ada. Yang ada itu adalah perintahnya sampai dengan tengkuknya saja, sampai tempat tumbuh rambutnya. Apa hukumnya habis wudu lalu mengeringkan dengan handuk? Ya boleh, boleh-boleh saja, bukan termasuk, kecuali mandi. Kalau mandi janabah itu tidak perlu langsung dilap dengan handuk. Adalah sunnahnya dilap dengan kedua tangannya. Jadi selesai mandi, dilap dengan kedua tangan. Itu sunnahnya kalau mandi janabah. Kalau berwudu, selesai berwudu kemudian langsung dikeringkan dengan mau pakai handuk, kain, hair dryer, silahkan. Itu adalah bukan termasuk apa namanya perkara yang di dalam syariat itu tidak ada, itu termasuk yang dibolehkan. Bagaimana jika toilet menghadap kiblat atau apa namanya membelakangi kiblat, harus bagaimana? Ini apa? Wudu toiletnya menghadap ke arah kiblat atau kaitannya dengan adab buang hajat? Kalau kaitannya dengan adab buang hajat terdahulu, sudah pada pekan yang lalu kita sebutkan haram seorang itu buang hajat, kencing atau buang air besar menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Adapun berwudu menghadap ke kloset atau membelakangi kloset itu gak ada masalah. Nah, wallahu ta'ala. Baik, yang lain. Yang pertama, ini kaidah. Jadi kan sebenarnya begini, secara hukum aslinya perbuatan para sahabat itu adalah sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan juga sunnahnya para sahabat, ya kan? Nah, ini kan para sahabat, ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat itu adalah sunnah. Kapan? Jika tidak, satu, jika tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kedua, jika tidak dikerjakan oleh sahabat yang lain. Ada perbuatan sahabat yang saya katakan tadi, Abu Hurairah melakukan sebuah perbuatan yang itu tidak dikerjakan oleh sahabat yang lain, maka perbuatan Abu Hurairah bukan dalil, bukan sunnah. Maka apa? Ditinggalkan, ya kan? Ini adalah kaidah. Nah, bahwa apa namanya para sahabat itu adalah sunnah. Nah, selama apa? Tidak ada dalil yang sahih. Yang kedua bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain, ya kan? Maka ini tidak dianggap itu adalah sunnah. Adapun Abu Hurairah melakukan perbuatan ini adalah apa? Dia lakukan itu hanya sembunyi-sembunyi. Sebenarnya perbuatan Abu Hurairah berurusan sampai kata itu sembunyi-sembunyi. Ketahuan itu adalah apa? Begitu ketahuan baru kemudian setelah ketahuan baru kemudian para ulama berbicara tentang hadisnya. Aslinya Abu Hurairah itu adalah sendiri sembunyi-sembunyi melakukan. Setelah ketahuan baru dia mengatakan, diingkari oleh para sahabat. Wudu seperti apa ini wahai Abu Hurairah? Baru Abu Hurairah kaget, ternyata dia melihat dia berwudu seperti ini. Maka apa? Perbuatan Abu Hurairah itu adalah bukan dalil. Kemudian juga salah satu sebab perselisihan di antara para ulama itu adalah tidak sampainya dalil. Boleh jadi Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, tapi ada apakah semua hadis dia mendengar dari Nabi SAW? Tentunya juga tidak. Kenapa? Karena ada satu saat beliau Abu Hurairah tidak mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Jadi ada beberapa sebenarnya bantahan terhadap Abu Hurairah. Ada 5 bantahan. Yang pertama bahwa itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, dan itu adalah perbuatan Abu Hurairah saja. Yang kedua bahwa Abu Hurairah itu telah menyelisihi jumhur sahabat. Menyelisihi jumhur sahabat, maka perbuatan Abu Hurairah bukan dalil, bukan hujjah, bukan sunnah. Nah, Allah Taala. Ya. Yang maknanya biru usikum loh. Wa amsahu biru usikum. Itu apakah berlaku untuk yang wanita ketika takut terlihat? Saya pernah mendengar karena khawatir terlihat membuka kepada tempat umum, kemudian bahwa diartikan sebagian hanya mengusap sebagian. Nah, wanita itu adalah apa? Tetap dia harus apa? Karena syariat dalam ayat ini idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marwah wamsahu birusikum, itu adalah berlaku untuk laki-laki dan wanita. Tidak ada yang mengkhususkan kalau ini adalah untuk laki-laki, yang wanita tidak. Tidak ada juga yang mengkhususkan kalau wanita di umum atau di bukan tempat umum. Itu tidak ada juga dalil yang mengkhususkan. Dan wanita itu pun juga tetap mengusap kepala keseluruhan walaupun berada di tempat umum. Kalau dia harus berwudu di kamar mandi, ya berwudu di kamar mandi. Kalau dia harus melepas jilbab, kalaupun misalnya di tempat umum tidak melepas jilbab, itu boleh, bisa juga. Itu kan hanya masalah teknis saja. Gimana caranya? Ya sudah, tangannya saja yang masuk dalam kerudungnya, kemudian ditarik ke depan. Jadi ditarik ke depan kerudungnya sampai tertutupi seluruhnya, kemudian tangannya saja yang bermain sampai ke tengkuk, ditambah kembalikan ke semula, sudah. Habis itu sudah dia walaupun itu kan hanya masalah teknis saja, dan tetap berlaku untuk laki-laki dan wanita. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu adalah hanya kalau wanita sebagian dari kepalanya, itu tidak ada. Dan juga wanita tidak ada mengusap sorban. Kalau laki-laki ada syariatnya mengusap sorban, ada nggak syariatnya mengusap jilbab? Tidak ada. Jadi tidak ada juga syaratnya mengusap jilbab. Jadi kalau misalnya jilbabnya sebagian diusap, itu kan syaratnya mengusap jilbab. Kalau misalnya mengusap jilbab itu kan setelah mengusap kepala duluan, iya kan? Baru boleh mengusap jilbab. Seandainya ada, tapi itu tidak ada riwayat bahwa itu adalah mengusap jilbab. Wallahu ta'ala. Adapun dalil binatang buas semuanya adalah najis berdasarkan ijma' ulama. Karena Nabi SAW mengatakan semua binatang buas itu adalah najis. Semua binatang buas. Karena ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan kan kita sebutkan ada 6. Yang disepakati najisnya itu hanya 1. Yang pertama adalah yang disepakati najisnya kan ada 6 ciri-ciri hewan yang tidak boleh dimakan. Yang pertama adalah buas. Dan semua binatang buas itu adalah haram dan najis. Karena kita katakan najis sudah pasti haram, tapi haram belum tentu najis. Binatang buas adalah najis. Kemudian yang kedua yang najis adalah apa? Jalala. Jalala itu adalah yang makanannya dari kotoran. Maka itu adalah hewan yang najis. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Menaha Rasulullah SAW anakal jalala walbanah. Dan makan jalala dan minum susunya itu adalah haram dan najis. Tapi najisnya hanya sementara, bukan seterusnya. Kemudian yang kedua, matawallada anil halal wal haram, yang terlahir dari perkawinan antara halal dengan yang haram, seperti al-bagal. Bagal itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Keledai adalah hewan najis, kuda adalah halal dan suci. Maka terjadi perkawinan, maka terlahir anaknya namanya bagal. Al-bagal ini adalah sama dengan induknya. Mau induknya itu artinya keledai, mau keledainya itu jantan atau betina, itu sama. maka terlahir perkawinan antara yang halal dengan yang haram, maka itu adalah termasuk apakah ada keledai atau adalah hewan najis, maka bigol adalah najis. Selain daripada itu, hewan itu diperintahkan dibunuh atau dilarang dibunuh, itu ciri-ciri hewan itu adalah termasuk yang haram, bukan tidak mesti harus najisnya. Wallahu taala. Terakhir. Nah itu yang hadisnya saya katakan tadi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kan menyatakan begini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurra muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a minkum mayuti la gurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan apa? Bercahaya anggota wudunya. Bercahaya anggota wudunya karena bekas dari wudu. Dan waman istata'a, siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan gurrahnya, artinya melebihkan dari atas siku sampai pundak atau sampai ketiak, dan watahjilahu dari kalau tahjil itu dari wajah gurratahu itu gurrah, artinya melebihi dari kepala, dari wajah. Kemudian tahjil itu dari melebihi dari siku atau melebihi mata kaki. Kata siapa di antara kalian ini memanjangkan gurrahnya wa tahjilahu falyafal sendanya, dia lakukan, maka ini adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang tambahan manistata'a itu adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perawi tambahan itu namanya mudraj. Misalnya begini, contoh begini. Ibu nyuruh anaknya, "Nak, belikan saya susu, gula, roti." Ibunya suruh beli apa? Susu, gula, roti. Ternyata anaknya tambahkan permen. Permen ini dari siapa? Dari anaknya, bukan dari ibunya. Inilah namanya mudraj. Permen ini adalah tambahan. Tambahan bukan dari Nabi SAW, tapi itu adalah tambahan dari Abu Hurairah. Dan tambahan dari Abu Hurairah itu bukan hadis dari Nabi SAW. Maka ini adalah apa? Mudraj min kalami Abu Hurairah, la min kalami Nabi SAW. Dan ini ditolak habis-habisan. Itu adalah banyak bantahan. Saya katakan diantaranya adalah tadi, bahwa Abu Hurairah itu adalah melakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Wallahu ta'ala. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Masya Allah. Kalau ada apa-apa benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri, aku lukau lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.